الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. الله تبارك وتعالى برفرمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. Dan sungguh untuk kalian wahai kaum muslimin, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh teladan yang terbaik bagi orang yang berharap bertemu Allah dan meyakini hari akhir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak bermanfaat bagi akhirahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala bertemu dengannya dalam keadaan Allah cinta kepadanya, Allah ridha kepadanya, dan tidak ada balasan bagi orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala melainkan al-jannah. Oleh karena itu, kelima perkara ini akhwan hendaknya kita berusaha untuk selalu mengamalkannya. Istihdad, mencukur bulu kemaluan, kemudian berkhitan, kemudian memangkas kumis, demikian pula menggunting atau memotong kuku, dan demikian pula mencabut bulu ketiak. Lalu beliau berkata, hafizahullah, wa yudhafu ila hadza al-khisalul khamsu, dan ditambah dari kelima perkara ini, lima sunnah-sunnah fitrah, ada lima sunnah fitrah yang lainnya. Berarti apa yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, khamsun minal fitrah, ada lima dari sunnah-sunnah fitrah, maka ini ma'asyirul ikhwah rahimakumullah tidak menunjukkan pembatasan bahwa fitrah itu hanya lima perkara saja. Oleh karena itu dijelaskan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, sebagaimana akan disebutkan nanti, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyrun minal fitrah, bahwa ada 10 perkara bagian dari sunnah-sunnah fitrah tersebut. Maka digabungkan kepada 5 perkara yang telah disebutkan, 5 perkara sunnah-sunnah fitrah yang berikutnya. As-siwaku, bersiwak, dan telah kita jelaskan pula hukumnya dan tata caranya. Wastinsyaqul ma, demikian pula beristinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Wal madmadah, berkumur-kumur. Wa ghaslul barajim, dan membasuh, membersihkan al-barajim. Yang dimaksud al-barajim, wa hiya al-uqadu allati fi dhuhuril asabi', yaitu uqdah-uqdah ya, yang terdapat di punggung jari jemari. Yajtami'u fiha al-waskhu, di mana di tempat-tempat tersebut seringkali berkumpul kotoran ya, semacam kotoran debu dan yang semisalnya. Yang dimaksud ini ruas-ruas jari ya. Yang dimaksud al-barajim yaitu ruas-ruas jari. Setiap jari kita memiliki 3 barajim, 3 barjamah ya, 3 ruas jari, mulai dari yang dasar, kemudian yang di tengah, kemudian yang di atas. Ini disebut dengan uqdah atau barajim. Nah, kecuali pada ibu jari hanya memiliki 2 ruas jari, maka ini dianjurkan untuk selalu dibersihkan, disebabkan kata para ulama bahwa di tempat-tempat ini, bagian ruas jari ini terkadang melengket kotoran-kotoran atau debu dan yang semisalnya. Maka termasuk di antara amalan sunnah adalah membersihkan al-barajim. Walistinja, demikian pula beristinja. Wadhalika li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang demikian itu berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, asyrun minal fitrah. Asyrun minal fitrah. Ada 10 perkara termasuk di antara sunnah-sunnah fitrah. qassu syarib, memangkas atau memendekkan kumis. Wa i'fa'ul lihya, membiarkan jenggot. Dan ini juga sebagaimana yang kita jelaskan termasuk ke dalam sikap menyelisihi orang-orang musyrikin. Khaliful musyrikin juzzu syawarib wa arkhul liha. Hendaknya kalian menyelisihi orang-orang musyrik, hendaknya kalian memangkas kumis-kumis kalian dan peliharalah jenggot-jenggot kalian. Wasiwaku, dan bersiwak. Wastinsyaqul ma, dan istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Wa qassul adfar, dan memotong kuku. Wa ghuslul barajim, dan membersihkan al-barajim, ruas-ruas jari. Wa nadful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, dan mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasul ma, intiqasul ma ya'ni al-istinja. Yang dimaksud intiqasul ma yaitu beristinja. Beristinja dengan menggunakan air apabila seseorang selesai dari buang hajat, buang air kecil ataukah buang air besar. Qala Mus'ab ibn Syaibah, ahadu ruwatil hadis, berkata Mus'ab bin Syaibah, salah seorang perawi hadis ini, wa nasitul ashirah, dan aku lupa yang ke-10 itu apa. Illa an takuna al-madmadah, melainkan menurut saya yang dimaksud yang ke-10 itu adalah berkumur-kumur. Yang ke-10 adalah berkumur-kumur. Jadi ini 10 poin yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan amalan-amalan fitrah yang sepantasnya lah bagi seorang muslim yang dibangun di atas fitrahnya untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan ini. Dan sebagaimana yang kita sebutkan, jangan sampai seseorang membiarkan kukunya tumbuh atau bulunya tumbuh, bulu kemaluannya tumbuh, bulu ketiaknya tumbuh dan yang semisalnya melebihi 40 hari. Ya, melebihi 40 hari. Sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi batasan untuk tidak membiarkan hal-hal tersebut melebihi 40 hari melainkan dia telah membersihkannya kembali, agar kemudian seorang muslim senantiasa berada dalam keadaan bersih. Dan termasuk di antara yang disebutkan oleh para ulama berkenaan tentang apa yang terlepas dari tubuh manusia seperti kuku setelah seorang menggunting kukunya, atau rambut setelah menggunting rambutnya, atau bulu-bulunya dan yang semisalnya. Lalu bagian dari tubuh tersebut yang telah terlepas, apakah dianjurkan untuk ditanam atau dibiarkan begitu saja, dilemparkan begitu saja di tempat sampah atau yang semisalnya? Ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Wa'il bin Hujr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadfinu asy-sya'ra wadh-dhufra, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menanam rambutnya dan menanam kukunya. Menanam rambutnya dan menanam kukunya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah, dilemahkan oleh para ulama. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga menyebutkan dalam silsilah Al-Hadith Al-Dha'ifah jilid 5 nomor hadis 2357. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang seseorang setelah dia mengambil rambutnya atau mencukur rambutnya dan memotong kukunya, ayat finuhu am yulqihi, apakah dia menanamnya ataukah dia membuangnya begitu saja. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, yadfinuhu, hendaknya dia menanamnya. Lalu beliau ditanya, balawaka anhu syai, apakah ada riwayat yang sampai kepadamu tentang hal ini? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kana ibnu Umar yafaluhu, adalah Abdullah bin Umar, beliau melakukan perbuatan ini, yaitu pada saat beliau selesai memotong kukunya atau mencukur rambutnya, maka beliau pun menanamnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Al-Mughni. Sehingga meskipun dilihat dari sisi hadis bahwa hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah menanam atau menguburkan kuku, demikian pula rambutnya setelah dia mencukurnya dan memotongnya, tidak ada satupun hadis-hadis yang sahih dalam hal ini. Hadis-hadisnya dhaif, namun telah diamalkan oleh para ulama ussalaf. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa beliau mengamalkannya, demikian pula dari para ulama yang lain. Oleh karena itu para ulama menyukai perkara ini. Dan juga dilihat dari sisi nazar bahwa kuku, demikian pula rambut, bagian dari tubuh manusia. Maka sebagaimana tubuh manusia apabila meninggal dianjurkan untuk ditanam, dikuburkan, maka hendaknya demikian pula bagian dari tubuh kita yang lainnya, termasuk kuku, demikian pula rambut, apabila ada bagian-bagian tersebut yang terlepas dari kita, maka yang merupakan hal yang baik apabila seseorang menanamnya, ya. Dan ini juga manfaatnya agar kemudian tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahil. Mungkin saja ada dari kalangan tukang sihir yang hendak memudaratkan kita, lalu dia mengambil bagian dari rambut-rambut tersebut atau dari kuku-kuku tersebut, lalu dimanfaatkannya untuk menyihir seseorang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa termasuk di antara cara-cara tukang sihir menyihir seseorang, mereka mengambil bagian dari tubuh-tubuh seseorang yang terlepas, lalu dengan cara-cara tertentu, dengan ta'awun bersama dengan para jin dan syaitan, untuk menyihir dan memudaratkan seseorang. Oleh karena itu, menanamnya, menguburkannya itu lebih aman, ya, dari hal-hal tersebut. Walhamdulillah, dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah fitrah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi tambahan ilmu kepada kita dan memberikan taufik kepada kita sekalian. Dan pada pertemuan yang berikutnya kita masuki pembahasan tentang masalah berwudu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hafidhakumullah.